Dia, hanya dia satu di hati yang mengisi kehidupanku. Jangan lelah menemani aku. Dia yang mampu mencuri hatiku, yang selalu ada di hidupku dan mampu berikan keindahan di kehidupanku. Tercipta untukku, ku ingin tuh selamanya. Tuhan jangan pisahkan aku dari dia yang terindah. Segala yang kan ku berikan, sejuta cinta yang indah. Selalu bersama sampai akhir hidup ini. Dengan dia, kalian semua sangat fantastik.